Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kita baca di sebelumnya tentang hadis pokok dalam permasalahan wudu, yaitu hadis Humran Maula Utsman. Faedah dari hadis Humran Maula Utsman, faedah yang pertama yaitu dari kalimat anna Utsman da'a biwadu'in. Utsman radhiyallahu taala anhu meminta untuk dibawakan air wudu. Hal ini kata Furlana bolehnya untuk seseorang meminta bantuan orang lain ya, ketika dia berwudu. Ya. Diboleh untuk meminta bantuan orang lain dalam menyiapkan air untuk berwudu. Ya. Temannya mungkin atau orang lain, siapa saja, istrinya, anak-anaknya dan yang lainnya. Ya, ketika dia hendak berwudu. Atau pembantunya, seperti di sini Utsman radhiyallahu taala anhu meminta kepada Humran dahulu. Ya, bekas budaknya Humran ini untuk disiapkan air dalam rangka untuk berwudu. Tetapi kalau tempatnya mudah, tentunya keran sudah ada, ya kan? Ya, tentunya kita bisa dengan sendirinya. Ya, ini jikalau ternyata air ini harus dibawa atau disediakan, maka boleh meminta bantuan orang lain. Boleh ngetes istri atau ngetes anak. Kita pengen wudu di luar, bawakan air, mau wudu di sini. Kalau menyulitkan jangan. Ya. Sudah ada tempat sedia mungkin untuk berwudu. Ya. Apalagi mereka dalam kondisi sibuk, jangan. Tapi kalau memang harus disediakan, ya, seperti mungkin dalam kondisi sakit, ya, atau tidak mampu untuk menyediakan sendiri, maka boleh untuk meminta bantuan orang lain. Faghsala kafaihi tsalatsa marratin. Dalam riwayat yang lain, faakfa ala yadaihi faghsala huma tsalatsan. Ya, beliau memiringkan air tersebut dan menuangkannya ke kedua tangannya seraya mencucinya 3 kali. Itu adabnya ketika berwudu di tempat apa, di wadah, ya. Adab ketika kita berwudu di wadah, di gayung ataupun yang sejenisnya, maka sebelum kedua tangan kita dimasukkan ke dalam wadah tersebut, baik itu gayung ataupun ember, maka hendaklah dimiringkan dahulu, baru dicuci, baru dicelupkan. Boleh, jangan tiba-tiba nyelup, ya. Terbayang ini umpamanya gayung, ya, atau apa saja dari wadah-wadah, ya, sebelum kita nyelup ke sini dituangkan dulu, dimiringkan, kemudian dicuci, miringkan, cuci 3 kali. Kalau sudah dicuci 3 kali dengan posisi dimiringkan, ya, baru apa, boleh memasukkan tangan kanan atau tangan kiri, ya, ke dalam wadah tersebut yang terisi air. Itu adabnya, ya. Meskipun tangan kita suci, kalau tangan kita dalam kondisi najis ataupun kotor, itu lebih-lebih tidak boleh untuk langsung masuk ke dalam air tersebut. Ya, tetapi kendati pun suci, kita enggak menyentuh najis, kita enggak menyentuh kotoran, tapi kita enggak berwudu. Adabnya apa yang dipraktikkan oleh Utsman dan Abdullah bin Zaid, dituangkan dulu, ya, ke tangan kita. Kalau sudah tangan kita terbasuh 3 kali, baru boleh. Dan hal itu bukan berarti najis kata ulama, itu adab, ya, ketika kita hendak berwudu. Kemudian setelah itu, ya, mencuci kedua tangan tentunya sampai pergelangan, dan hukumnya sunnah, ya. Mencuci tangan sampai pergelangan sunnah. Adapun basmalah, membaca bismillah sebelum wudu, dibersihkan oleh para ulama hukumnya. Jumhur menganggap sunnah, ya, selainnya tidak, ya, karena inti permasalahannya bersih-bersih dalam kesahihan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, Ya, tidak ada wudu, tidak teranggap wudunya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Bagi yang tidak membaca bismillah. Itu persisian di hadis ini. Bagi yang mensyarihkan seperti jumhur menganggap sunnah, bukan wajib. Bagi yang lemah hadis ini tidak mengapa. Dia tidak membaca bismillah ketika hendak berwudu. Tanya. Apalagi ketika dia berwudu di kamar mandi umpamanya. Ya. Maka tidak membaca basmalah. Adapun yang berpendapat boleh membaca basmalah sunnah, maka dibaca di dalam haji ketika dia berwudu di tempat buang hajat, di WC ataupun di kamar mandi. Kemudian setelah itu, thumma tamadmadha wastansyaqa wastanthara. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Dan itu pun dilakukan di salasi guraf, bi salasi gurafin, dengan tiga kali cidukan. Tiga kali cidukan. Jadi untuk kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu dengan tiga kali cidukan, bukan enam kali. Bukan untuk mulut tiga, hidung tiga, enggak. Ya. Tapi semuanya apa? Ketika satu cidukan ini dibagi dua, ya, untuk kumur-kumur sebagiannya dimasukkan ke mulut, sebagiannya dihisap. Ya, itu istinsyak. Istinsyak adalah menghisap air sampai ke permukaan hidung ini dengan kuat untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Baik. Dalam riwayat Ibnu Abbas, istinsyak di awal bangun tidur untuk mengusir syaitan. Ya. Karena syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabitu fi khayshumihi. Dari Bukhari, syaitan menginap di lubang hidung seseorang. Menginap, bermalam maksudnya. Ya. Sehingga ketika seseorang istinsyak ketika bangun tidur, maka dia akan terusir syaitan tersebut. Ya. Dan sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya, ketika memasukkan air ke hidung, kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung, yaitu dengan menghisapnya, ya, berarti tiga kali masukkan, dihisap, kemudian dikeluarkan, istinsyak, masukkan lagi sambil dihisap. Itu dengan dua cara. Boleh air yang dihisap oleh hidung ini dengan ditahan dulu dengan tangan kanan. Ya, kenapa? Karena ketika kita ditahan ini fungsinya supaya berbarengan nanti setelah berkumur-kumur. Ya, setelah kita merasa cukup dalam kumur-kumur, maka dibuang bersamaan atau setelah kumur-kumur. Baik. Maka ketika sudah semua air masuk ke mulut dan dihisap oleh hidung, kosong otomatis. Ini digunakan untuk nahan. Kemudian yang di mulut dikumur-kumurkan. Ya. Dibersihkan, dikeluarkan semua sisa-sisa yang ada mungkin di sela-sela gigi. Setelah kumur-kumur dianggap sempurna, baru yang di mulut dikeluarkan, yang di hidung pun dikeluarkan. Itu. Sehingga butuh ditahan. Jangan ini keluar sendiri umpamanya, ini dimuntahkan enggak. Tapi ditahan dulu oleh hidung dengan posisi ini berkumur-kumur. Supaya terus ya, sampai dipegangnya. Baru setelah puas keluar-keluar dibuang, ini pun dibuang. Ya, itu boleh dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Setelah ini selesai, ya, masuk ke mulut, kemudian ke hidung, pegang kiri. Ya, setelah cukup keluar-keluar di hidung, ya, di mulut dibuang, ini pun dibuang. Ya. Silahkan, yang mudah dengan apa? Dengan tangan kanan atau tangan kiri. Untuk menahan air yang terhisap oleh hidung ini. Itu dua cara dibolehkan, salah satunya. Hanya saja para ulama berselisih. Ya, kalau kumur-kumur, para ulama berpendapat sunnah hukumnya. Ya, termasuk ya sunnah wudu, seperti tadi mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Dan mencuci tangan sampai pergelangan di awal kita lewat tadi, boleh mencucinya bergantian. Tidak harus kanan dulu. Ya, tidak harus kanan apa sampai tiga kali kiri. Ya, tapi boleh kanan kiri terus. Boleh bergantian, tidak harus kanan dulu. Demikian pula kumur-kumur sunnah. Hanya saja berselisih dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung, apakah sunnah atau wajib. Bagi yang berpendapat wajib karena datang dengan lafaz perintah, ya. Idza tawaddo ahadukum falyastanfir bimin kharaihi minal ma. Atau falyastanshik bimin kharaihi minal ma. Summa liyastanfir. Apabila salah seorang wudu di antara kalian, maka hendaklah dia menghisap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Di sini dengan lafaz perintah, idza tawaddo ahadukum falyastanshik bimin kharaihi minal ma. Ya, hendaklah dia istinsyak. Perintah. Sehingga bagi yang berpendapat wajib, perintah kan hukumnya apa? Wajib. Sampai pun dalam kondisi puasa, Rasulullah SAW tetap perintahkan, ya. Artinya tetap anjurkan untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung. Padahal kita ketahui bahwasanya masuk air ke hidung yang akan menyebabkan masuk kerongkongan itu termasuk dari pembatal puasa, ya. Sehingga Rasulullah mengajari, ya, untuk ayajtahid fil istinsyak illa antakuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah ya dalam istinsyak, dalam menyedot air ke hidung. Sungguh-sungguh, jangan sedikit, atau apalagi jangan cuma gini, enggak disedot. Ya kan, kebanyakan orang cuma begini aja, air tempelkan, air tempelkan. Oh, yang seperti itu untuk wudunya orang yang meninggal, ya, cukup ditempelkan. Orang yang meninggal wudunya kita basahi dan masukkan, tempelkan. Jika orang yang hidup apa di hisap, ya. Sungguh-sungguh Rasulullah dalam menghisapnya. Ya. Kemudian apa? Illa antakuna sha'ima, kecuali kamu dalam kondisi puasa. Kalau kondisi puasa jangan beneran. Kenapa? Artinya jangan sampai ke atas ini hisapnya, karena dikhawatirkan akan masuk ke lubang tenggorokan sehingga batal puasanya. Ini dalam puasa menghisap airnya sedang-sedang saja, air pertengahan hidung. Ya, sampai bablas ke tenggorokan. Itu yang menunjukkan pendapat wajib. Yang menunjukkan sunnah karena apa, tidak tertera dalam ayat wudu. Ini di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau anggota-anggota wudu yang disebutkan di situ. Tidak ada penyebutan memasukkan air ke hidung. Wallahu a'lam. Tsumma ghassala wajhahu 3 marratin. Kemudian mencuci, dan itu semua apa, mencucinya setelah memasukkan ke gayung tadi, ya, masukkan tangan ke gayung satu atau dua, ambil air cuci muka itu boleh karena sudah di awal dicuci, ya, mencuci mukanya 3 kali. Dan muka sudah kita sebutkan yaitu dari tempat tumbuh rambut ini, ya, dari batasan tempat tumbuh rambut sampai apa, dagu, kemudian dari depan telinga ke telinga. Dari depan telinga ke telinga lagi, sehingga disebut muwajjahah, ya. Karena apa? Berhadapan-hadapan. Ini yang dianggap hadapan depan, ya, sehingga ini terbasuh. Sini sampai sini, ini atas dari normal, terbasuh. Jangan sampai terlewatkan bagian pinggir, ya. Yang seperti anak-anak wudu cuma ini hanya tengahnya aja, ininya tidak terbasuh, ininya tidak terbasuh, ya. Ya, sehingga diperhatikan. Kalau yang memiliki janggut, kalau yang sedikit sudah terwakili, ya, nggak masalah. Kalau sedikit, Hanya saja kalau banyak kata ulama ada dua, bisa kita mengambil air lain setelah mencuci wajah, ngambil air kemudian apa, dikum, direndamkan, atau apa, lanjut mencuci muka, dilanjutkan dengan menyela-nyelanya sampai ke dasarnya. Itu kalau banyak, maka disela-sela supaya sampai ke dasar kulit. Atau tadi cara yang pertama dengan dikumkan, ya, supaya air ini masuk ke sela-selanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.